Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Fala hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para sederek-sederek sedaya ingkang kawula hormati, ugi mboten kesupen dumateng sedanten pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Baikota maupun Kabupaten Pasuruan ingkang minulya, utahe pengurus cabang dan pengurus daerah Jamiah Muhammadiyah ingkang kula hormati. Yang juga tidak ketinggalan adalah jamaah pengaosan kitab Syarhil Hikam ingkang minulya. Alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing acara pengajian kitab Hikam. Mandar muga pengajian kitab Hikam menika membawa manfaat kangge kula saha panjenengan sedaya. Salajenge monggo kita nderekaken maos kitab Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal antashaba jahilan la yardha an nafsihi khairun laka min tatmin antashaba aliman bidhalika yardha an nafsihi. Wali antashaba, demi yaktine utawi oleh siro ngancani. Wali antashaba, demi yaktine utawi oleh siro ngancani. Ay wallahi, demi Allah, li antashaba yaktine utawi oleh siro ngancani. Ayu al muridu, wong kang ngarepaken bagus ing Gusti Allah. Wong kang ngarepaken wusul ing Gusti Allah. Ngancani jahilan ing wong kang bodho. Bodho bil ulumi kelawan pira-pira ilmu az-zahiriyati kang bangsa katon. Kang bangsa zahir apa ulum. Layardo kang ora ridho sapa jahil an nafsihi maring nafsune jahil. Karbi ridho bi ayas khoto sa khoto yas khotu. Bab niki fi ilmu dore'e lafad sa khoto, khoknya berupa harf halak. Le'e harf halak niku tiro siarik sekolah, niku ain fi'ilnya dibaca fathah. Yas khotu bi ayas khoto kelawan yento bendu sopo jahil alaiha ena ingat ing atasi nafsu. Wayak takidalan nekatakan sobo jahil naksoha ing kurangi nafsu. Khairun iku luwe bagus laka kadue siro min antas haba ketimbang saking oleh ngancani sobo siro. Aliman ing wong kang alim, aliman ing wong kang ngerti bidhalika kelawan mungkunu-mungkunu al-ulum al-zahiriyah. Yardo kang ridho sobo alim an nafsihi saking nafsune atau maring nafsune alim. Bapak-bapak ingkang kula hormati, Kiai Musonib dawu wali an tashaba, wala an tashaba, wala an tashaba jahilan la yardo an nafsihi khairun laka min an tashaba aliman yardo an nafsihi. Kulo kali panjenengan ndolek konco niku nang Kiai Musonib dikandani. Jare ni Kiai Musonib, sampean lek golek konco ojo pokok-pokok nemu konco, ojo pokok-pokok uang sing cocok nang sampean, sampean kancani. Sebab nopo? Sebab konco niku senajan goblok, bodoh, tak patek ngerti nang urusane mojo kitab, tak patek ngerti nang urusane ilmu-ilmune muamalat, ilmune munakahat. Tapi senajan wong ini ku bodho, kolot ndak duwe pengalaman, tapi konco sampean niku mboten nuruti kekarepane nafsu. Mboten ridho nak nafsune. Nafsunya tidak selalu diumbar. Mas yo goblok ngoten sampean luwih apik ketimbang konco wong sing pengalaman tapi nafsune gedhe. Wonge alim tapi nafsune gedhe. Bahaya konco karo tiyang alim niku lek sampean lek wong alim niku wau selalu ngetutno nang nafsune. Konco karo wong bodho tapi ngati-ngati niki sik luwih apik. Contoh ngeten. Sampean koncoan karo tiyang bodho. Tapi nemen ngati-ngati ini ing dalem bahas hukume Gusti Allah. Setiap dia melangkahkan kakinya untuk melakukan sesuatu, lek mboten faham nang hukume takon nang wong sing ngerti. Ngeten iki luwih apik sampean ketimbang wong koncoan karo wong alim. Tapi wong alim ini kunemen wanine nang hukume Gusti Allah. Contoh, ana wong alim tapi ing dalam sijine bab rodok sak karepan kawin pamane. Wonge alim tapi ndelok bape hukume nikah sak karepan. Yo melok nikah kaole Dawud Zahiri. Dawud Zahiri niku Pak, lek panjenengan mboten samerap kawin tanpa wali dan tanpa saksi. Artine ngrabi wong wedok carane kaya dene sampean tuku kacang goreng. Dik, pian tak rabi aku ya. Kelawan ngangge mas kawin 1000 rupiah, ndak kadek saksi, ndak kadek wali. Sing ditakoni hukum kaya ngeten tetep pak wong alim sing nuruti nang nafsune dijawab langsung oleh ndak apa-apa, sebab kaudhoe dhahiri ono sing onel, ono sing manino, ono sing menangno. Lan iki contone wong alim tapi rodok nakal. Wong alim tapi rodok mleset. Sampean luwih apik koncoan wong bodho. Tetapi nang hukum niku takon tok ngati-ngati. Lek wis mari takon dilakoni. Ono wong goblok, Pak. Saking gobloke sampe carane kawin niku takon nang kiai-kiai. Kula kajenge kawin, Yai, yo napa carane? Oh ngene le. Wong kawin niku kudu ana wali, kudu ana saksi. Nggih, Yai. Terus carane sihote yo napa lek ngomong? Angkah tukah, wazawaj tukah, niku cara ijabe. Kobule, kobil tu nikah ha ha. Tok kurang tepak niku ndak mari sian. Ya napa Yai, tepak kula macane. Nikah ha. Kurang tepak. Paleni maning. Nikah ha. Paleni maning. Nikah ha. Ya napa Yai? Cocok, cocok tapi sik kurang. Waleni maning sampai ngerti dalam bab ini kita. Uwonge bodho tapi nang hukume Gusti Allah ngati-ngati. Uwonge goblok tapi nang hukume Gusti Allah ngati-ngati. Iku luwih apik panjenengan konco, luwih apik panjenengan ketimbang sampean konco karo wong alim tapi nang hukume Gusti Allah sak karepan. Ono wong alim sembayange kodhok tok. Sobo ndak tau tangi. Tangi-tangine jam 8 kodhok bendino. Koncoan karo wong alim sing koyo ngeten niku luwih apik sampean koncoan karo wong bodho tapi nang sembayang ngati-ngati. Krungu suarane adzan langsung melayu nang masjid kangge melok berjamaah. Wonge goblok. Ndak tau mondok. Sekolah umum tok, SMP. SMA terus nang kuliah titel yo titel-titel donya sarjana ekonomi sarjana teknik sarjana macam-macam wis mboten wonten sing jurusan agama tapi senajan wonge ndak tahu mondok kelakuane diati-ati iku luwih apik sampean kancani ketimbang sampean kumpul karo arek sing balak-balik wetonan pondok sing suwe ana nek pondok tapi nang hukume Gusti Allah sak karepan. Dadi aja ndelok potongan. Nggih. Sampean gembul karo wong sing administrasine apik, tapi wonge ahli korupsi. Luwih apik sampean konco karo uang sing dak patek pengalaman tapi nang duite negara ngati-ngati ngoten lho lek digedekno. Nah. Ngoten. Dadi ndolek konco niku ndolek konco sing ndak rido nang nafsune, tidak selalu mengedepankan kesenengane tok. Ojo ndolek konco sing kene gawe mayoran iku ae tak cekel nang aku tak gawe koncoku soale iku engko le ono borongan kena dipotong 70%. Nah duit negara sampean potong 70% terus digawe ngaspal. Kae digawe ngaspal oleh telung wulan nglontok kaya untu. Krana napa? Uang sing nyedeki nang wong sing duwe pangkat, pinter uangi bab ilmu ni lan pinter ngakal-ngakali wong. Nang Gusti Allah ndak patek wedi, ilmune ndak patek digawe, sing digawe nafsune terus. Pokok menguntungkan dilakoni. Ndak ngerti apa iku ngrugekno nang wong liya, apa niku megelno nang wong liya, mboten. Dadi ilmu-ilmu zahir tok ndak ngerti nang ilmu batin niku ojo dikancani tiyang ngoten niku saken. Dadi ndoleo kanca sing tidak selalu mengikuti nafsunya. Sing ndak tahu mencurigai nafsunya ojo dikumpuli wong ngoten saken sampean. Lulek panjenengan wis kepepet ya monggo. Tapi dalam satu hal panjenengan perlu ndolek kanca sing kereng. Ndolek kanca sing suka ngritik. Aja ndolek kanca sing alor ngidul melok terus sendiko sabdo pandito ratu dijak ngidul ya ngidul kabeh. Dijak ngalor ngalor kabeh. Ndak ono sing ngritik blas mulai wedi. Engko lek ngritik kuatir ndak diangkat. Nah, ojo ndolek kanca sing ngoten. Ndolek kanca sing iso ngilono sampean, ndolek kanca sing iso nyeneni pean, ndolek kanca sing iso mengkritik pean. Ojo ndolek kanca sing nurut tok lek ndek bidangi agama. Ngoten lho, Pak. Supaya panjenengan iso dadi wong sing slamet dunya akhirat. Napa kok ngoten? Nggih, li anna suhbataman krana sak tuhune ngancani wong. Bapak-bapak saniki hikam niki tutuk nomor 300 kali. Sepunten nggih suarane rada perat. Nggih namung niki mandar muga dados jelas lan dados pahami panjenengan. Li anna suhbataman krana sak temene ngancani wong. Yardo kang rido sapa man an nafsihi maring nafsune man. Wa in kana senajan ana sapa man aliman iku kang alim syarrun iku ala ma'dun kang murni laka kadhe sira. Napa li anna suhbata krana sak temene kekancanan iku tu athiru iso nglabeti apa suhbah. Fatak tasibah mongko sebabe ngalap sira, ngalap kasap sira, niru sira minus saking man hadzal waswa ing ikilah sifat al khabisa kang ala apa hadzal wasfu. Dadi napa kanca karo wong bodho sing ndak nuruti nang nafsune iku luwih apik ketimbang kancoan wong alim tapi nuruti nafsu. Apa kok ngoten nggih? Sebab lek tiyang niku ngancani. Sebab ngancani wong kumpul karo uang yang selalu ridho dengan nafsunya. Sekalipun orangnya itu alim, itu sebetulnya adalah kejelekan tok, elek tok. Jare sing mang, sampean konco karo wong alim, tapi sing digunami kowe doan tok. Sing ono singe, weto an sing dak halal. Konco karo wong pinter, wong ahli administrasi, titelip buak, sarjanae ombyokan. Tapi sing digembulang sampean katene korupsi tok, dijak kenceng ndak gelem blas. Lek dijalak nyol, lek dijak nyolong jamaatan gelem. Lek dijak ngati-ngati nang duwe rakyat niku mboten gelem. Wah, lek dikongkon korupsi sampean. Iki ana duwit mudun teko pusat iki. Piro? 250 juta. Wis kekno nang sekolahan tapi cekelono buntute. Ya napa maksud cekel buntute? Sing 20 utawa 20 juta cekelen digawe mebelir dipek bathi maning. Wah, pinter lek kongkon ngoten. Pancene uteke wis dilatih kangge macem-macem. Lu tiyang ngeten iki hati-hati. Panjenengan ndoleko kanca sing iso ngilokno Ojo mas, tak api lah ngono iku. Kelakuan ngeten iki ndak pati api. Sampean dodolan bakso. Dod marung pamane. Warungi sampean laris. Kanca sing nyedheki nang sampean ngomong. Mbak, apa dik? Warunge pian iki laris. Krana warunge pian iki laris, sampean iku lek dodol ayo kurang ana didik gulone. Wah. Lah lek dikulangi gulone mosok mlegi, dik. Ya ndak. Sampean kei apa ta pemanis 1000 ta apa? Sari manis ta apa? Cekne ndak pati akeh entek nang gula, batine akeh. Panjenengan tidak sadar di balik orang ngombe wedange sampean iku wonge lara watuk. Dengan ngombe wedange sampean, sampean ndadekno wong sing ngombe iku lara watuk, sampean dosa nang Gusti Allah. Senajan panjenengan batine akeh, Allah niku ndelok nang amali sampean. Lho, wong iki ngrubekno. Orang ini marung tapi ngrugekno wong liya. Jare Gusti Allah, awas kon. Kon niate ndak pate apik nang aku. Walaupun deloke zahire awakmu iku nyambut gawe tapi atimu ndak apik. Diawasi nang Gusti Allah. Sakjane menungso niku weruh nang kelakuane dhewe, Pak. Apakah pekerjaannya itu melanggar hukum syarak? Dia tahu. Atau tidak melanggar hukumnya syarak? Dia juga mengerti. Sak derenge wonten tiyang negor, sak jane wong nglakoni dosa niku ngerti lek awak iku sedang melanggar perintah Gusti Allah. Nggih. Okay. Lah koncoan kalau wong sing koyo ngoten niku elek tok wis. Sebab panjenengan niku sebagai manusia enggak ada watek. Wateke menungso niku bisa niru nang wateke wong sikancane bendino. Sampean gembulan karo wong sing ahli gelutan, ya sampean malah melok gelutan. Sampean koncoan karo wong sing nyekelan arit ngalor ngidul, ngecekel arit mari ngono sampean. Sampean koncoan karo wong sing ahli ngombe minuman keras, ya ngalor ngidul sampean melok. Tapi lek panjenengan kumpulan karo kanca sing ngati-ngati, sing katene nglakoni maksiat nang Gusti Allah iku wedi-wedin. Soale duwe kanca sing rada kereng, minimal umpama ndak wedi sungkan. Dadi senajan goblok wong ngeten iki sangat diperlukan. Ndak perlu kanca karo wong pinter niku, Pak. Sing perlu niku sing iso ngerem nang nafsune. Niku sing paling penting. Ojo didelok teko ilmune kanca karo wong niku. Ojo mek didelok teko pangkate. Ojo mek didelok teko titele, sampean delok sehari-harinya. Enak apa ndak gawenane wong niku monggone kepentingan akhirat. Lek monggone kepentingan akhirat rupane koyo membahayakan ndang sampean tebi, ndang sampean doi saken sampean. Dadi watek niki selalu niru nang wong sing sampean kumpuli. Wong ndak pate arep rokokan, kumpul karo wong rokokan malah seneng rokokan. Wong ndak seneng nyenuk, kumpul karo kanca sing nyenukan malah kepengin ndur rasane momok. Ngoten. Gina bongge, oke. Lah tadi panjenengan dewi lek katene milih kanca nun sewu ojo mek ndelok ilmune tok sampean ndelok kelakuan sedina-dinane. Artine gelem ndak sampean niku kanca sampean niku negor sampean. Sampean katene pamane nggih nun sewu katene ndelok ramen-ramen katene nang diskotik ngejak kanca sampean melok. Di tengah jalan, konco sampean niku ndak negor blas. Lho konco sing ndak gelem negor blas iki harap di hati-hati. Lho lek ono konco sampean sampean ejak dolen nang diskotik, muni titi-titi. Lho ya. Dela opo sampean nang diskotik? Yo ndak lapo-lapo saking. Nemen perlu ne ta. Yo ndak saking refreshing. Ndolek hiburan liyo mari aja hiburan iki. Lho konco sing yang ngerem pada keinginan dan nafsu kita seperti ini sangat perlu dan sangat kita butuhkan. Sekali lagi, ojo ndolek konco sing ndak duwe rem. Ngoleko konco sing ono reme, rem tentang nafsune. Nun sewu, duduk perkara arek sing rambutnya abang, duduk perkara arek sing surbanan, sing nyekel tas bengalor ngidul diceluk ustad. Bukan itu yang jadi ciri-ciri. Deloken tingkah lakune. Nek dijak maksiat rodok ngerem apik. Mlaku-mlaku teko Surabaya nang Pasuruan ana ndek ngempol wetenge luwe. Nang konco nang sampean dijak nang marung. Warung nang depot sak manganan sak piring regane 20.000. Konco sampean niku weruh lek ndek kono iku sak piring 20.000 muni. Bes, apa? Lapo mangan ndek kene, bes, sak panganan 20.000. Ndolek sing rodok murah-murah mari warung Tegal kira-kira sak piring 3.000 setengah taung padha ae rasane lek wis mlebu nang jero weteng ya wareg. Lho, konco sing ngeten iki sampean goleki. Ojo mek ndolek konco sing gelem tok. Dijak ngeten gelem. Tanpa ada pemikiran, sumbangan pemikiran titik mawon yang ngerem datang nafsu kula sampean. Niku ojo. Ndolek konco sing ngoten niku. Masih megeli manfaati konco ngoten niku. Fasoro ilmu mongko dadi apa ilmu ilmu niman ghairu nafi'in iku ora manfaati laka maring sira witahdhibi nafsika ing dalem didik ing dalem ngitik-ngitik ing awak sira wajah luhu utawi bodho niman alladzi kang aujaba macipaken apa jahlu ridhoahu ing ridho niman an nafsi maring nafsu niman borun iku kang melarati laka maring siro goyatal idror kelawan sangeti melarataken waka anna hulan koyok koyok sak temeniman iku infata lamonopot uingman al ilmu pengerti bi uyu bi nafsihi kelawan biro biro cacati awak dewi niman hatta yardo inggori dosawan anhu maring nafsu la ilma iku rano ilmu la indahu iku tetep ing dalem ngarsaniman. Bapak-bapak engkang kula hormati. Dadi lek sampean kumpul karo wong sing ndak iso ngerem nafsune, jangan-jangan walaupun orangnya itu alim di dalam bab ilmu zahir, ilmu niku ndak manfaati nang sampean. Nun sewu, lek ditakoni bab salat alim, lek ditakoni bab wudu alim, tapi metu ana ndek dalan ndak iso ngerem nafsune. Mulai teko masjid, teko jumatan, ono di dalan kepenuh arek wedo ayu matane ceringas-ceringis. Moto sing delok maksiat niki ndak diremblas, padahal dia itu seorang ustad, padahal dia itu seorang kiai, tapi moto nih belangar-belangar ngalor ngidul, ndak iso ngerem nafsu nih. Luwang sing koyok ngeten niki nuwun sewu, gampangane jarek bodoh niku. Masih cakang sembahyang lek tutuk ndek nyoba matane beringas-beringis. Delok maksiate Gusti Allah. Apa perlu ni sembahyang? Lu malah koyo ngoten. Akhire panjenengan sing kumpul ambek wong koyo niku, senajan sampean salat, metu teko masjid mergo motone ndak direm delok kemaksiatan, ganjaran salat sampean entek kabeh. Dilebur karo perbuatan maksiat di tengah jalan ketika sampean mulai teko masjid utawa langgar. Dadi sing mang sampean dikandani bape salat, bape wudu, dano kaene wis sak manfaati. Sebab apa? Nek dalan wis dikae maksiat. Odo karo kanca alim, mule teko masjid lungguh ndek gerdu dikae rokok karo kopi. Waduh, rasan-rasan wong sak kecamatan dirasani kabeh. Sampean iku sak sembayang ana ndek masjid, ana ndek musala, ganjarane durung tentu diterima nang Gusti Allah. Sampean mulai ono di gerdu rasan-rasan dosa ni wis mesti. Terus sampean pikir-pikir coro wong nyambut gawe oleh bati ni durung mesti oleh bati tutun di dalan mesti sampean tuku apa-apa sampe duit sampean entek kadang-kadang sampe duit utang. Apa faedahnya nyambut gawe lek koyok ngeten? Apa faedahnya sampean kumpul karo wong alim lek koyok ngeten? Napa faedah sampean kumpul karo wong ngerti lek wong ngerti nunggu dak iso ngerem nafsu ni? Bahaya. Jadi monggo lek panjenengan saged ayo ndolek kanca niku sing iso negor sampean iki aja nolano wong aja awak dhewe mawon sampean cak yuk mbak bu mbah gus pak lek pak de lek sampean ndolek kanca ndolek wong sing iso negor nang keinginane sampean duit kakehen gawe umah digodheni kira-kira entek 20 miliar koncone muni cak apa sih perlu nih sampean gawe omah gede-gede ini gawe omah biasa-biasa mari wong barang anak emek telu gawe omah ukuran 5 ombone 5 dawane 10 cukup wis ta. Cek padha-padha karo. Ngono dhuwit kuwi iki ana ndek bang iki kira-kira 100 miliar. Terus aku lek gawe omah entek mek 50 juta gawe apa dhuwit niku ndak ngoten. Yo lek dhuwit akeh ditasarufno lah nang panggenan-panggenan sing apik, Cak. Lu kanca sing ngandani koyo ngeten iki sampean goleki. Memang di saat panjenengan dikandani loro ati, nang ati niku perih, tapi mau tidak mau orang seperti ini sangat banyak manfaatnya kangge sampean sedoyo. Ngoten. Lek wong niku senajan alim tapi ngobral nafsune, maka ilmunya tidak akan ada manfaatnya untuk mendidik nafsu. Tapi senajan wonge goblok, nggih. Senajan wonge bodoh, lek nafsune mboten dilantur berarti dek niku ngerti. Wong alim nafsune dilantur berarti dek niku goblok. Wong bodoh tapi ngati-ngati berarti pinter. Dadi kangge panjenengan sing ndak tahu sekolah, ndak tahu mondok, ndak tahu ngaji, ndak duwe titel apa-apa, ojo cilik ati. Dadi wong apik niku duduk mergo sekolah kaya ngoten tok. Tapi di samping panjenengan wis sekolah, umpama panjenengan ketepaan dadi wong sing nasibe ndak tahu mangan bangku sekolahan, ndak tahu ngaji, ndak tahu mondok, sampean selalu takon tok. Oleh takon sampean lakoni. Ono kelakuan sing sikirane janggal ndang takon nang wong sing ngerti. Iku luwih apik ketimbang wong sing alim tapi nafsune diplong. Ngoten. Sekali lagi, apik lan elek wong tidak tergantung karena sekolah, karena jabatan, karena titel, krono mondok, krono ngaji, mboten. Sing penting ngati-ngati. Semua keinginan yang ada dalam hati kita ojo dipenuhi kabeh, iku jenenge wong apik. Alim tapi semua keinginannya dipenuhi, iku jenenge wong goblok. Ngoten. Wa ka'annahu koyok-koyok menungso niku infatahul ilmu bi uyubi nafsihi hatta yardo anhu anha la ilma indahu. Seakan-akan kesimpulane daun niki musonem niki, orang yang tidak mengetahui cacate nafsune, orang yang tidak mengetahui kejelekan hatinya, itu adalah orang yang tidak punya ilmu. Orang yang tidak pernah mengakui salah, itulah wong sing goblok. Sing uwong, sing diarani wong merti, orang pinter, orang alim, adalah orang yang mengerti dengan kesalahannya sendiri. Niku tok pun, kok ngoten nge? Menungso niku lek wis ngerti nang kesalahane dhewe, tidak mungkin dia akan menjadi orang celaka. Sekalipun dia tidak pernah sekolah, sekalipun dia tidak punya titel, sekalipun dia tidak pernah mondok, cuma dia tanya, masih awas suwe sekolahe, suwe mondoke, titele ake, tapi dia tidak pernah merasa salah. Lani kijenengi wong bodoh. Lek wong pinter niku akan selalu mengakui kesalahannya. Semua kesalahannya akan diakui. Kalau ada orang yang berbuat jelek kepada dirinya, dia tidak menyalahkan orang itu. Apa yang disalahkan? Yang disalahkan adalah dirinya sendiri. Dikepuk wong, mikir. Duduk dikepuk wong langsung ngamuk mboten. Dikepuk wong niku mikir, opo o aku kok dikepuk wong? Dilaporno wong nang kepolisian, opo o kok dilaporno? Dibawa nang pengadilan utawa nang kejaksaan, opo o kok dilaporno nang kejaksaan? Duwe salah opo? Mboten ribut katene melu awake mboten. Ribut ndoleki kesalahane awake dhewe. Dadi lek ana wong disalahno wong niku tidak ribut ndolek kesalahane awake dhewe, tetapi dia sibuk membela dirinya, niku jenenge wong ndak duwe ilmu. Ana wong disalahno wong, dia membela diri langsung, nun sewu, berarti wong niku ndak duwe ilmu. Lek tiyang niku duwe ilmu disalahno wong langsung introspeksinya besar. Begitu disalahno nang wong langsung didoleki, apa benar saya punya kesalahan? Kalau kesalahan ini sudah pernah terjadi kepada diri saya, apakah kesalahan yang lain tidak ada? Lah niku. Digoleki kesalahan liyane. lek wis kesalahan liane ketemu, diko iki aku yo salah, ngene yo salah. Tunggal iki aku yo salah, tunggal iki aku yo salah. Semua kesalahannya akhirnya dipenuhi, dibaiki semua, diperbaiki, diperbaiki. Akhire dadi wong sing ndak duwe kesalahan. Dadi lek ana wong nyalano sampean ojo gampang-gampang bela diri, Pak. Lek ana wong nyalano sampean, wong ngrasani sampean, langsung balekno nang awak sampean. Apakah hanya itu kesalahan saya? Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, mandar muga ilmu kula sa panjenengan sedaya dados ilmu sing manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mandar muga wonten manfaate. Lek bener niki saking Gusti Allah, lek salah ya panjenengane teng awak kula dhewe. Sak menten ingkang saged kula aturaken mandar muga dados manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.